Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ibnu Qayyim rahimahullah wa umdatu man qala bi tawafain wa sa'yain. Sandaran pegangan orang yang menyatakan Rasulullah ketika hajinya dua kali tawaf, melakukan dua tawaf dan dua sa'i. Atharun yarwihil kufiyun an Ali wa Ahar bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada atar yang diriwayatkan oleh Ahlul Kufah dari Ali dan yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa qad rawa Ja'far bin Muhammad an abihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an al-qarin fihi tawafun wahid wa sa'yun wahid khilafa ma rawa Ahlul Kufah. Kata beliau radhiyallahu rahimahullah ta'ala, tapi Ja'far bin Muhammad manabihi an Ali meriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyatakan orang yang haji qiran cukup satu tawaf dan cukup satu sa'i. Ya, ucapan beliau berbeda dengan apa yang diriwayatkan Al-Kufah. Wa marawahu iraqiyun, adapun yang diriwayatkan orang-orang Irak, minhuma huwa munqati', ada yang munqati'. Wa minhuma rijaluhu majhulun wa majruhun, di antara juga ada yang riwayatnya di sanadnya orang-orang yang majhul dan orang-orang yang majruh. Oleh hadza ta'ana ulama an-naql fi dzalik, kata para ulama hadis ya mencela mengta'an riwayat tersebut. Hatta qala Ibnu Hazm kullu ma ruya fi dzalika min sahabah, semua yang diriwayatkan dari sahabat terkait masalah terkait dengan Rasulullah SAW sa'i dua kali atau dua kali, la yasih minhu, tidak ada yang sahih, wa kalimatun wahidah, tidak ada satu kata pun yang sahih dari sahabat. Wa qad ukhila fi dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, ma huwa maudhu'un bila raib. Wa halafa tawus, tawus telah bersumpah, ma tawafa ahadun min ashabi Rasulullah SAW lihajjatihi wa umrati la tawafan wahidah. Bersumpah bahasanya tidak ada sahabat Rasul yang tawaf di hajinya dan umrah kecuali satu kali. Sahabat tapi itu dalik. Dan telah juga sabit ini dari An Ibn Umar, Ibn Abbas, wa Jabir, wa gharihim radiyallahu anhum. Wahum a'lamun nas bihajjati Rasul SAW. Mereka, Ibn Umar, Ibn Abbas, Jabir, itu adalah orang-orang yang paling tahu tentang haji yang Rasul SAW. Bal mukhalifuha, tidak menisihi asar tersebut. Bal hadil asar sarihatun, bahkan asar-asar ini sarihah. Bi annahum lam yatufu bis safa marwah illa maratan wahidah. Maka Rasul tidaklah ketika hajinya sa'i bin safa marwah kecuali satu kali. Sekarang beliau sebutkan kesimpulannya pembahasan ini. Wa qatanaza an-nas bil qarin wal mutamatti' hal alaihi masayan aw sa'yun wahid. Telah ada niza' di antara manusia. Iya, terkait dengan haji orang yang haji qiran dan tamattu', apakah keduanya harus dua sa'i atau satu sa'i? Ala salah satu aqwal. Ada tiga pendapat di mazhab Ahmad wa ghairi mazhab dan lainnya. Ahaduha laisa ala wahid minhumma ila sa'yun wahid. Tidak ada kewajiban atas keduanya, baik yang qarin atau mutamati, kecuali satu sa'i. Kama nasa Ali Ahmad fi riwayati ibnihi Abdullah, sebagaimana nas Imam Ahmad dalam riwayat putranya, Abdullah bin Ahmad. Qala Abdullah, qultu li abi, al-mutamati'u, kam yasna bina sabal marwah, orang yang haji tamattu, berapa kali dia sa'i, bina sabal marwah, qala, in tawafa tawafaini fa wajibat. Kalau dia mau tawaf dua kali itu lebih bagus. Wa in tawafa tawafan wahidah fala ba'as. Tapi kalau satu kali saja tidak masalah. Qala syekhuna, maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau syekhuna maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadza manqulun an ghairi wahidin min as-salaf. Sebagian menyatakan hatta mutamatti' juga cuma satu kali sa'i cukup. Qala tsani al-mutamatti'u alaihi sa'yan wal qarinu alaihi sa'yun wahid. Dan ini yang sedang kita baca, yang cenderung Ibnu Qayyim menguatkannya, bahwasanya kalau orang yang tamattu itu dua kali sa'i. Sa'i ketika tawaf kudum dan sa'i ketika nanti ifadah. Adapun orang yang qarin, yang kiran hanya satu sa'i ketika kudum aja. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan, wa hadha huwal qawlu tsani bi madhhabihi. Ini yang mendapat kedua dalam madhhab Imam Ahmad, wa qaul man yaquluhu, dan ucapan yang juga diucapkan oleh sebagian ulama min ashab Malik wa Syafi'i rahimahumullah. Wa tsalithu anna ala kulli wahidin minhumā sa'ayain. Masing-masing harus dua kali sa'i, dua kali sa'i, dan madhhab Abi Hanifah rahimahullah wa yadhkuru qawlan fi madhhab Ahmad wallahu a'lam. Walaupun ditakadam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang telah sudah saya sampaikan, sudah apa yang dipaparkan, ya panjang lebar, huwa bastu qawli syaihina wa sarhih, itu adalah pembahasan dari syaih kami, ini Ibnu Qayyim rahimahullah, dan syarahnya beliau, wallahu a'lam. Beliau nukil dalam keadaan beliau dalam safar, tulisan dari syaihnya. Nah, dan sesuatu yang sedang kita dapatkan dari kitab ini, yang kedua, ya Rasulullah SAW, sa'inya hanya satu kali ketika qiran, dan sebagian sahabat sa'inya dua kali ke yang mutamatti. Wallahu a'lam bissawab. Wa rahimahullahu ta'ala faslun wa ma alladziina qalu innahu hajja hajjan mufridan i'tamara aqibahu min at-tan'im. Adapun orang-orang yang menyatakan Rasulullah itu haji ifrad, kemudian setelah haji beliau berangkat umrah dari menuju ke Tanim, keluar ke Tanim untuk umrah. Wala yu'lamu lahum udhurun albattah. Tidak ada bagi mereka udhur sama sekali. Illa ma taqaddama annahum sami'u anu afradul hajj. Iya, hanya saja mereka mungkin bisa ada udhur untuk mereka mungkin. Iya, itu mereka mendengar Rasulullah SAW haji ifrad. Ketika mendengar beliau haji ifrad, kemudian mereka berkata demikian karena apa? Wa anna 'adatal mufridin ya'tamiru min at-tan'im. Dan kebiasaan orang-orang yang ifrad, haji ifrad itu kemudian umrah dari Tan'im. Fawahimu fatawahamu anhu fa'ala dzalik. Ya, berdasarkan berita yang salah dapat berita Rasulullah haji ifrad, kemudian melihat kebiasaan orang setelah ifrad kemudian umrah, mereka pun tawahamu, punya waham, punya anggapan salah. Annahu fa'ala dzalika, Rasulullah melakukan demikian. Rasulullah melakukan hal tersebut. Dan ini keliru. Ya, tidak ada nas sama sekali terkait masalah pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab.